rasa cinta satu sepinta yang terlalu mengekang rasa karena kalau sesu bilang satrakan berpindah karena susah yang jangan kau berubah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau sesu bilang satrakan berpindah karena susah yang selamat menikmati.